السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk komitmen beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala, hari ini pertemuan ke-46. Sebelumnya, beberapa kali pertemuan kita membahas tentang pasal asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah selesai membaca, walaupun ada beberapa poin yang tidak kita baca karena dianggap cukup dengan poin-poin sebelumnya. Kita ingin memasuki bab yang ketiga terkait dengan nawaqidu at-tauhid, pembatal-pembatal tauhid. Ternyata bukan hanya wudu yang ada pembatalnya. Wudu bisa batal kalau seseorang hadas, misalnya dia buang air kecil, buang air besar, tidur sampai nyenyak, itu menyebabkan wudunya batal. Begitupun sholat ada pembatalnya. Dan ternyata bukan hanya masalah amal ibadah yang memiliki pembatal, bahkan keimanan. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid, itu pun memiliki pembatal. Apa maksud pembatal? Coba kita lihat penjelasan dari muallif rahimahullahu taala. Di sini beliau berkata, nawaqidut tauhid. Jadi ada hal-hal yang membatalkan tauhid. Itu satu. Tetapi ada juga hal-hal yang menafikan kesempurnaan tauhid. Ini tentunya berbeda. Ada yang membatalkan tauhid, ada yang menafikan kesempurnaan tauhid. Artinya tauhid tidak hilang secara keseluruhan, tetapi perbuatan itu menafikan kesempurnaan tauhid. Jadi ada dua sisi ya, ada dua bagian. Ada pembatal tauhid, ada perkara yang menafikan kesempurnaan tauhid. Coba kita lihat. Beliau berkata, yang dimaksud dengan pembatal tauhid, kata beliau, hiyal umurul lati idza wujidat indal abd. Dia adalah perkara-perkara yang seandainya didapatkan pada diri seorang hamba, خرج من دين الله بالكلية. Maka dia dianggap telah keluar dari agama Allah secara keseluruhan. Dia dianggap telah keluar dari agama Allah secara keseluruhan. Wa asbaha bisababiha kafiran murtaddan an dinil Islam. Dan disebabkan oleh hal-hal tersebut, perkara-perkara tersebut, dia dianggap kafir, murtad dari agama Islam. Wahiya kathiratun. Dan perkara-perkara tersebut banyak, kata beliau. Wa tajtami'u fi syirkil akbar wal kufril akbar wan nifaqul akbar. Tetapi walaupun pembatal tauhid itu banyak, kata beliau, bisa kita simpulkan menjadi tiga judul besar. Ada yang disebut dengan syirkul akbar, ada yang disebut dengan al-kufrul akbar, ada juga yang disebut dengan an-nifaqul akbar. Jadi, ya ini intinya. Perkara yang menyebabkan seseorang keluar dari keislaman, dari akidah, adalah syirkul akbar atau al-kufrul akbar. Syirkul akbar artinya syirik yang paling besar. Al-kufrul akbar, kufur yang besar, paling besar. Dan an-nifaq al-akbar, kemunafikan yang besar. Itu secara umumnya seperti itu. Walaupun nanti syirkul akbar ada penjelasannya, al-kufrul akbar ada penjelasannya, an-nifaq al-akbar ada penjelasannya. Tapi itu adalah intinya, ya, perkara-perkara yang menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam naqib min nawaqidit tauhid, pembatal di antara pembatal-pembatal tauhid. Lalu dikatakan oleh beliau, adapun perkara yang dia tidak sampai membatalkan keislaman, tetapi dia mengurangi kualitas tauhid atau keimanan, maksudnya adalah, kata beliau, fahiyal umurul lati tunafi kamalat tauhid, adalah perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang menafikan kesempurnaan tauhid. Wala tanquduhu bil kulliyah, dan tidak menjadikan tauhid itu batal secara keseluruhan, tetapi dengan perbuatan itu kesempurnaan tauhidnya berkurang, walaupun tidak sampai menghabiskan semua bagian tauhid yang ada pada diri seseorang. Fa idza wujidat indal muslim qudihat fit tauhidihi, seandainya perbuatan atau perkara itu ada pada diri seorang muslim, maka itu akan mencacati tauhid yang ada pada dirinya. Wa naqsu imanihi, itu akan mengurangi keimanan. Wa lam yakhruj min dinil Islam, tetapi kita tidak mengatakan pelakunya keluar dari agama Islam. Wa hiyal ma'asi allati la tasilu ila darajati syirk al-akbar, dan perbuatan-perbuatan tersebut adalah segala bentuk kemaksiatan yang tidak sampai kepada asyirkul akbar, tidak sampai kepada al-kufrul akbar, dan tidak sampai kepada an-nifaq al-akbar. Wa ala ra'siha, ya, dan yang contoh yang paling nyata dari perbuatan ini, kata beliau, adalah wasail asyirk al-akbar, wasilah, perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi wasilah atau jembatan atau perantara terjadinya syirik yang besar. Nanti akan dirinci oleh beliau. Lalu contoh yang lain adalah asyirkul asgor, syirik-syirik yang kecil, seperti riya misalnya. Apakah riya menyebabkan batalnya tauhid secara keseluruhan? Tidak. Ya, tidak sampai menyebabkan batalnya tauhid secara keseluruhan. Atau misalnya contoh yang lain terkait dengan hukum bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Atau hukum tatayur, menisbatkan kesialan kepada sesuatu yang dia lihat atau yang dia dengar atau terkait dengan yang dia ketahui. Ini hukum asalnya asyirkul asgar, syirik yang kecil. Wal kufrul asgar, contoh yang lain adalah kekafiran yang kecil, bukan kekafiran yang besar. Wal nifaqul asgar, nifaq yang kecil. Wal bid'ah, dan perkara-perkara yang bid'ah. Kemudian beliau berkata, amma ta'rifu syirikil akbar, adapun definisi dari syirik yang besar, fahuwa fil lughati yadullu ala al-muqaranah. Syirik kalau kita lihat dari sisi bahasa, itu menunjukkan makna al-muqaranah, perbandingan. Perbandingan itu dari sisi bahasa, kata beliau. Allati hiya diddul infirad. Dan al-muqaranah yang bermakna perbandingan, dia adalah lawan daripada al-infirad, yang artinya sendiri atau tunggal dalam bahasa Indonesia, atau esa. Al-muqaranah artinya perbandingan, itu makna dari syirik. Lawan dari muqaranah adalah al-infirad. Oleh karenanya ketika terjadi muqaranah, maka hilanglah al-infirad, sifat ketunggalan. Wa huwa ay yakuna asy-syai'u baina tsnaini, yaitu sesuatu itu antara dua, antara satu dari dua, satu dari dua orang, atau satu dari dua, dari dua pilihan, satu dari dua, dua pilihan. Iya. La yanfaridu bihi ahaduhuma, yang mana salah satu dari keduanya tidak tunggal dalam hal tersebut, tidak tunggal atau tidak esa dalam hal tersebut. Yuqalu, dikatakan, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Ai, maksudnya, la ta'dil bihi ghairahu fataj'aluhu syarikan lahu. Jangan engkau samakan Allah dengan yang lain yang dengannya engkau telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara bahasa. Faman 'adala billahi ahadan min khalqihi faqad ja'alahu lahu syarikan. Al-adl di sini bermakna al-idl. Al-idl bermakna al-mithl, menyamakan. Barang siapa yang menyamakan makhluk dengan Allah, ya, atau menyamakan seseorang dengan Allah, faqad ja'alahu lahu syarikan, maka dia telah menjadikan makhluk itu syarikan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi bahasa. Wa fil istilah, adapun kalau kita lihat dari sisi istilah, maka yang dimaksud dengan asyirkul akbar, kata beliau, adalah ayattakhidhal abdu lillahi niddan yusawwihi bihi. Syirkul akbar secara istilah adalah ketika seorang hamba mengambil untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan yang dia samakan dengannya. Jadi seorang hamba, na'udzubillahi min dzalik, manusia, mengambil sesuatu yang dia samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengambil selain Allah Subhanahu wa taala, dia sejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. baik di dalam perbuatannya atau dalam istilah para ulama rububiyah, baik di dalam perbuatannya menyamakan makhluk dengan Allah dari sisi perbuatan. Allah mencipta, ada yang mengatakan dia pun mencipta misalnya. Allah mengatur, lalu dikatakan dia juga mengatur. Allah menurunkan hujan, lalu manusia berkata si fulan jin juga menurunkan hujan. Itu syirkul akbar. Ayyattakhidhal abdu lillahi niddan yusawwihi bihi. Yaitu kondisi di mana seorang hamba mengambil untuk Allah tandingan yang dia samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam perbuatannya, artinya apa yang menjadi kekhususan Allah seperti mencipta, merajai dan mengatur, dia nisbatkan pula itu kepada makhluk. Dia sifatkan itu kepada makhluk. Atau dalam masalah ibadah, manusia memberikan ibadah kepada Allah, lalu di waktu yang sama mereka memberikannya kepada selain Allah. Di hari raya kurban, mereka menyembelih kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di waktu yang lain, mereka menyembelih misalnya kerbau untuk dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul. Di waktu tertentu mereka berdoa di dalam masjid, ya, dengan doa yang panjang, dengan permintaan yang tulus. Tetapi di waktu yang lain mereka datang ke kuburan, kemudian memanggil nama Syekh, ya Syekh Fulan, agifna, agifna, agifna, tolong kami, tolong kami. Ini menduakan Allah dalam ibadah, dan itu fatal. Fatal. Sangat berbahaya. Ya, sebagaimana nanti akan kita baca, ancaman-ancaman yang muncul di dalam nas, baik Quran dan hadis, terkait dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Au asma'ihi wa sifatihi, atau menyamakan makhluk dengan Allah di dalam nama-namanya yang sempurna, nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Sebagaimana misalnya orang-orang musyrikin menamakan berhala mereka dengan nama yang diambil dari nama Allah. Al-Lat, yang diambil dari Al-Ilah misalnya menurut sebagian ulama, atau Al-Uzza yang diambil dari Al-Aziz. Ya, ini pelanggaran. Ya, ini adalah pelanggaran. Yaitu menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Lalu beliau berkata, "Amma hukmuhu." Kita sudah selesai membacakan definisinya. Amma hukmuhu. Adapun kalau kita berbicara tentang hukumnya, hukum asyirkul akbar ini, kata beliau, fa inna syirka huwa a'zamu dhanbin 'usiyallahu bihi. Syirik adalah dosa yang paling besar yang dengannya Allah dimaksiati. Jadi tidak ada dosa yang lebih besar yang dengannya seorang hamba bermaksiat kepada Allah, kepada Rabbnya, melebihi kesyirikan. Fahuwa akbarul kabair. Dia adalah dosa besar yang paling besar. Dia adalah kezaliman yang paling zalim. Li'anna syirka, karena kesyirikan itu adalah sarfu khalisin haqqillahi ta'ala. Karena di dalam perbuatan syirik itu ada pelanggaran yang fatal, yaitu memalingkan hak yang paling khusus bagi Allah kepada makhluk. Apa itu? Ibadah. Jadi hal yang paling khusus yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah lalu diberikan kepada makhluk, itu pelanggaran paling parah. Allah yang menciptakan kita, memberikan kita rezeki, ya, memberikan kita banyak kenikmatan, lalu kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. tentunya itu pelanggaran yang paling parah, kata beliau. Karena kenapa? Memalingkan hak yang paling murni untuk Allah, yang seharusnya memang itu hanya diberikan kepada Allah, dipalingkan kepada selain Allah. Maka ini pelanggaran yang paling besar. Aw wasfu ahadin min khalqihi bi syai'in min sifatihi, atau mensifati salah satu makhluk dengan salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kalau kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ancaman yang begitu luar biasa. Ancaman yang begitu luar biasa bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ancamannya besar. Di sini beliau akan menyebutkan sekitar 6 ancaman bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Yang pertama, kata beliau, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yaghfiruhu, tidak akan mengampuninya, idza mata sahibuhu wa lam yatub minhu, apabila seorang wafat, meninggal dalam kondisi belum bertobat dari kesyirikan. Terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Surat An-Nisa ayat 48, dan juga disebutkan di ayat 116. Yang kedua, anna sahibahu kharijun min millatil Islam, sesungguhnya siapapun yang menyekutukan Allah maka pelakunya dianggap telah keluar dari agama Islam, halalud dam wal mal, sampai pada hukum halal darah dan hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum. Maka apabila telah berlalu bulan-bulan haram, kata Allah, maka perangilah orang-orang musyrik, haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian mendapatkan mereka, tangkaplah mereka dan kepunglah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaqbalu minal musyriki amalan wama amilahu min a'malin sabiqah takunu haba'an mansura. Allah tidak akan menerima amal ibadah dari orang-orang musyrik. Adapun amal ibadah yang dia lakukan sebelum dia syirik, maka akan Allah jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami tampakkan kepada mereka amal perbuatan yang pernah mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal-amal tersebut seperti debu yang berterbangan. Di dalam ayat yang lain surat Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbathanna 'amaluk. Kalau engkau menyekutukan Allah, niscaya terhapuslah amal ibadahmu. Fatal, bahaya. 40 tahun kita beribadah, lalu setelah itu kita melakukan kesyirikan, hilang pahala ibadah 40 tahun. 50 tahun beribadah, lalu setelah itu datang ke dukun, menyembelih untuk selain Allah, batal semua yang pernah kita lakukan. Ini harus menjadi perhatian dan harus menjadi materi dakwah yang terus menerus kita ulang di tengah-tengah masyarakat, agar mereka waspada, ya, agar mereka tidak memberikan ruang kepada segala bentuk kesyirikan. baik itu sihir, baik itu dukun, baik itu jimat dan lain sebagainya. Yang keempat, yuhram ayyatazawwaj al-musyrik bi muslimah. Diharamkan seorang musyrik menikahi muslimah. Kama yuhram ayyatazawwaj al-muslim musyrikah. Sebagaimana seorang muslim tidak boleh menikahi seorang wanita musyrikah yang menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 221. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Dan sesungguhnya wanita-wanita mukminah, kalaupun dia adalah seorang budak, adalah jauh lebih baik, ya, adalah jauh lebih pantas untuk kalian nikahi, walaupun orang wanita musyrikah itu mengagumkan kalian. Dan janganlah kalian menikahkan anak-anak kalian dengan laki-laki yang musyrik sampai mereka mau beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrik. Dan seorang hamba sahaya yang mukmin itu lebih baik daripada seorang musyrik, walau a'jabakum, walaupun mereka membuat kalian kagum, takjub misalnya. Ini yang keempat. Yang kelima, kata beliau, idza matal musyriku fala yubsal. Apabila seorang musyrik itu meninggal, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, dan tidak boleh ditanam, dikubur di kuburan milik kaum muslimin. Begitu aturannya. Ya, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, dan tidak boleh disatukan dengan kuburan kaum muslimin. Wa innama yuhfaru lahu hufratan ba'idatan 'anil nas. Akan tetapi digali untuknya lubang di tempat yang jauh dari manusia, kemudian dikubur di dalamnya. La'alla li'alla yu'dhin nasa bira'ihatihi al-karihah. Tugasnya atau fungsinya agar baunya tidak mengganggu manusia, itu saja ketetapan hukumnya seperti itu. Yang keenam, anna dukhulal jannati alaihi haramun. Sesungguhnya masuk surga bagi orang-orang yang menyekutukan Allah adalah haram. Tidak boleh, haram. Ya. Wa huwa mukhalladun fi naril jahim. Dan orang yang menyekutukan Allah kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan hal ini, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Siapapun yang menyekutukan Allah, sungguh Allah telah haramkan untuknya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lizzalimina min ansar, dan orang-orang zalim itu tidak memiliki penolong sedikit pun. Ini kita sudah bahas terkait dengan apa itu syirkul akbar, baik definisi secara bahasa ataupun secara istilah, apa yang dimaksud dengan pembatal tauhid, apa yang dimaksud dengan perkara yang menafikan kesempurnaan tauhid. Lalu kita pun sudah membahas tentang apa hukum orang-orang yang menyekutukan Allah, dan bagaimana ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita ingin mencoba membacakan kepada para pemirsa tentang macam-macam syirkul akbar. Setelah itu macam-macam kufur akbar, setelah itu macam-macam nifak akbar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah terus-menerus mempelajari ilmu. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin food chopper Adin tipe ARD MC300

Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ita di Medan, barakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk ibu dan keluarga. Apabila kita dengan tidak sengaja menyebutkan amal ibadah kita, apakah kita dianggap riya? Allah alam bisawab, tidak harus, ya tidak harus riya. Ya, ketika kita ditanya dari mana, ya saya bilang habis mengisi pengajian di Masjid Fulan. Semata-mata berita saja, semata-mata informasi. Dan dia bertanya, kalau dia tidak bertanya kita tidak jawab. Dari mana ayah habis ikut pengajian di Masjid A misalnya? Dari mana pulang salat subuh berjamaah? Ya. Jadi tidak harus ketika seseorang bahkan menampakkan amalnya, belum tentu juga dia riya. Ya belum tentu juga dia riya. Karena riya itu sesuatu yang tersembunyi ada di dalam hati. Barangkali ada orang yang kita anggap ikhlas, ternyata dia tidak ikhlas. Atau sebaliknya, barangkali ada orang yang kita sangka tidak ikhlas, padahal dia ikhlas. Oleh karenanya, masing-masing kita berusaha memperbaiki niat kita dalam beribadah. Kalau bisa kita sembunyikan, bagus. Tapi kalaupun ternyata harus kita tampakkan dalam rangka memberikan motivasi, memberikan contoh yang baik kepada kaum muslimin, maka tidak masalah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, kata Nabi. Barang siapa yang memberikan contoh keteladanan yang baik, maka baginya pahala orang-orang yang mengikuti perbuatan baik tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ya. Jadi menampakkan itu enggak harus dianggap riya, apalagi sekedar menceritakan, dan itu pun konteksnya tidak sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Seorang wanita, kata beliau, keluar dari rumah ya untuk keperluannya dengan bedak yang tipis, artinya yang sekedar saja, tidak berlebih-lebihan, ya tidak bersolek-molek, ya tidak apa namanya bertabarruj. Apakah itu diperbolehkan? Ya, Allah alam bisawab, tentunya ini kembali kepada permasalahan apakah wajah itu aurat atau bukan. Itu khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya wajah bukan bagian dari aurat. Ya, wajah dan tangan bukan bagian dari telapak tangan, bukan bagian dari aurat menurut para ulama. Walaupun ini tidak disepakati. Ya, pendapat Syekh Albani misalnya, ulama kontemporer, cenderung mengatakan wajah itu bukan aurat. Tapi pendapat ulama yang lain, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh bin Baz misalnya rahimahullah, cenderung berpendapat misalnya wajib menutup wajah. Ini masalah khilafiyah. Tapi bagi yang mengatakan wajah itu bukan aurat, ya, ketika mereka keluar sekedar tipis misalnya, agar mereka tidak terlihat pucat, bukan dalam rangka untuk berdandan dalam arti bersolek-molek, maka enggak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Katakanlah kepada kaum mukminah agar mereka tetap di dalam rumah mereka dan tidak keluar rumah dengan bertabarruj, yaitu bersolek-molek sebagaimana orang-orang jahiliyah. Wallahu alam bissawab. Ada Bapak Rashid di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ada pertanyaan pertama, di grup AI ada jam-jam 2, jam 3 itu mengumumkan dengan ucapan kata-kata ayo tahajud, atau ada juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu apakah ria atau gimana, kita orang pun jadi tahu kalau alam tersebut. Betul. Lalu, Pak? Sholat kerja. Itu dia ada satu ruangan bikin ke tapi bayar sekatnya tidak kari sampai lihat jam akhir dan melihat imam langsung saya dengan guru Peter L nya ini yang atas itu di sebuah hari tidak melihat rumah lain dan tidak melihat rumah jadi dia mendengar apa sah gitu berbeda. Artinya mereka di satu ruangan? Iya, jadi dengan tambahan. Satu ruangan hanya saja bentuk ruangannya tadi letter L. Iya, itu ruangan tambahan gitu. Iya, tapi tetap satu ruangan, Pak, tidak ada sekat. Iya. Cuma dia tidak melihat lain, tidak melihat imam. Apakah sapnya bersambung dengan jamaah yang lain? Baik, Pak. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di grup WA kata beliau ada sebagian masyarakat yang mengirimkan pesan assalamualaikum, yuk salat tahajud misalnya, atau ayo sudah jam 3, ayo sudah jam 2. Apakah itu bisa dikategorikan riya? Karena sama saja dia mengabarkan bahwa dirinya sedang tahajud. Ini bagaimana? Ulangan bisawab, kita tidak bisa menghukumi hati, menghukumi niat. Karena niat itu yang tahu adalah seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sulit kita hukumi. Hanya saja yang bisa kita sampaikan kepada kaum muslimin, hendaknya mereka berhati-hati menjaga niat mereka. Jangan sampai niat mereka menjadi rusak dikarenakan ucapan atau dikarenakan perbuatan. Apakah orang yang membangunkan itu bisa kita ponis riya? Belum tentu juga. Karena ini masalah hati. Barangkali dia murni karena cintanya yang begitu luar biasa kepada teman-temannya. Dia tidak bermaksud untuk menyampaikan bahwa dia riya atau dia sedang sholat, tapi sekedar dia bangunkan. Misalnya di bulan Ramadan, dia grup, ayo jam 3 nih, yang belum bangun, bangun misalnya. Tahajud dulu lumayan, berapa menit. Dan dia tidak maksud riya, dia semata-mata untuk mengingatkan. Ya, fadzakir. Inna fa'ati dhikra, ya, fadzakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, peringatan itu bermanfaat kau untuk orang yang beriman. Tapi apakah berpotensi riya? Mungkin juga ada potensi riya, mungkin juga ada potensi riya. Tapi kita tidak bisa menghukumi salah satunya. Kita tidak bisa membuat hukum yang global. Siapa yang membangunkan saudaranya di jam 2 malam, jam 3 malam, maka dia riya. Enggak bisa. Karena ini masalah hati. Masalah hati. Ada kejadian yang dialami oleh sahabat yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an. Dalam salah satu peperangan, Usamah bin Zaid berhadapan dengan seorang laki-laki musuh. Mereka beradu pedang. Ketika musuhnya tersebut terdesak lalu terjatuh, sang musuh berkata, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu tidak percaya dengan syahadat itu. Dan beliau menganggap bahwa ucapan itu hanyalah untuk menyelamatkan diri dari pedang. Maka dilanjutkan oleh Usamah bin Zaid. Artinya wafat, meninggal laki-laki tersebut. Lalu berita itu sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu apa yang terjadi? Nabi bertanya, "Ya Usamah, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Apakah engkau membunuh laki-laki itu padahal dia mengucapkan la ilaha illallah?" Usamah menjawab, "Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan." Laki-laki itu mengucapkan la ilaha illallah karena takut pedangku. Maka Rasul berkata, "Asyaqaqta qalbah?" Kamu berkesimpulan seperti itu. Apakah karena kamu sudah belah isi hatinya sehingga kamu tahu isi hatinya bagaimana? Ya, lalu menyesal Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala. Oleh karenanya menghukumi ini ria, ini tidak ria, apalagi kaitan dengan personal si A, si B, si C, sulit. Ya, sulit. Tapi yang bisa kita sampaikan adalah memperingatkan manusia dari bahaya ria, tercelaknya ria, ancaman orang-orang yang ria, bentuk-bentuk ria. Itu yang bisa kita sampaikan kepada umat. Ya, jadi tidak bisa kita hukumi secara pasti itu ria atau tidak, ya. Yang tahu adalah si orang yang mengirimkan pesan itu. Tapi kita khawatir kalau seperti itu takutnya jatuh kepada ria. Allah alam bisa. Ada pun masalah salat berjamaah yang dijelaskan oleh para ulama bahwa salat berjamaah artinya kita mengikuti seorang imam. Dan mengikuti ini bisa terlaksana dengan banyak bentuk. Salah satunya adalah dengan melihat imam. Oleh karenanya dalam fikih, makmum itu memulai jamaah bukan dari kanan, bukan dari kiri, dari tengah. Kalau memang jamaahnya lebih dari satu orang, dua orang, tiga orang, itu mulainya dari tengah. Kenapa dari tengah? Agar kita bisa melihat secara langsung apa gerakan yang dilakukan oleh imam. Karena Allahu Akbar, kita sangka ruku. Kita sangka ruku. Ternyata itu adalah sujud tilawah misalnya. Iya. Atau dia berkata Allahu Akbar, kita pikir tasyahud awal, ternyata dia lupa, dia berdiri ke rakaat ketiga misalnya, dia tinggalkan tasyahud awal. Itu karena tidak melihat. Maka melihat atau mendengar itu paling minimal. Lalu bagaimana kalau kita tidak bisa melihat langsung imam? Paling minimal kita melihat saf di belakang imam atau bersambung dengan saf di belakang imam. Ini kan belakang imam ada saf, belakangnya ada saf lagi terus. Saf yang paling depan melihat imam, saf kedua melihat saf pertama, saf ketiga melihat saf kedua, saf keempat melihat saf ketiga, dan begitu seterusnya. Selama itu bersambung-sambung, maka masih disebut apa, salat berjamaah. Tapi kalau tempatnya sudah berbedaan, suara tidak terdengar misalnya, lalu jamaah terakhir pun tidak terlihat, atau jauh tempatnya, ini khawatir mereka tidak mendapatkan jamaah. Artinya dianggap sholat masing-masing misalnya. Oleh karenanya paling minimal saf yang terakhir dalam jamaah itu harus terlihat. Karena saf yang terakhir itu melihat saf yang di depannya. Yang di depannya, yang di depannya lagi. Sampai saf pertama mereka lah yang menyaksikan gerakan imam secara langsung. Allah alam bisab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya tentang hadis Arba'in ke-22. Kenapa tidak dicantumkan hadisnya? Hadis ke-22 itu yang mana? Hadis Arba'in ke-22. Coba sambil kita cari hadis Arba'in ke-22, kita baca dulu pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Zikir setelah sholat fardu pada bacaan subhanallah dan seterusnya kan macam-macam. Ada yang jumlahnya 33, ada yang 33, 33, 34, berarti jumlahnya 100. Apakah diteruskan dengan la ilaha illallah? Allah alam bisawab. 33 kemudian setelah itu digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu disempurnakan dengan itu. Jadi saya tidak tahu apakah memang benar ada riwayat 33, 33, 34, artinya berarti Allahu Akbarnya 34. Saya tidak pernah mendengar ya. Kalau memang ada hadis yang sahih terkait dengan hal itu, ya kita amalkan. Ya, tapi harus kita cari benar tidak ada hadis yang sahih. Yang selama ini kita dengar la ilaha subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Baik. Ini kita sudah ketemu hadis arba'in nomor 22 ya. Dikatakan di sini an Abi Abdullah Jabir Ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita idza sallaitu al-maktubah wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-harama wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulul jannah qala na'am. Ya, dari Abdullah bin Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala an bahwa seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda ya apabila aku mengerjakan sholat-sholat fardu, yang wajib saja yang aku kerjakan, yang sunnah enggak aku kerjakan, hanya yang fardu yang aku kerjakan, lalu puasa di bulan Ramadan, Senin Kemis enggak, pokoknya Ramadan toh, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahkan sedikit pun dari itu, apakah aku masuk surga? Ya, Nabi bersabda, ya, kamu akan masuk surga. Tentunya hadis ini menjelaskan kepada kita ada batas minimal seorang dianggap sebagai seorang muslim. Tentunya itu adalah dua kalimat syahadat. Mohon maaf, itu adalah rukun Islam. Itu adalah standar minimal seorang dikatakan sebagai seorang muslim. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia komitmen dengan sholat lima waktu, ya, dia berpuasa, dia zakat misalnya, itu paling minimal. Standar minimal dalam arti harus ada pada diri seseorang. Ya, kalau tidak ada, maka dia terjatuh ke dalam kebinasaan. Walaupun nanti kajiannya panjang ya, kajiannya panjang. Misalnya dalam kitab A'lamu Sunnah Al-Mansurah dibahas oleh Syekh Hafiz Al-Hakami, bahwa kalau meninggalkan dua kalimat syahadat ada konsekuensi hukum. Kalau meninggalkan sholat ada konsekuensi hukumnya, ada hadisnya, dapat kita hadisnya. Di Quran pun dapat. Zakat ada konsekuensinya. Ya. Puasa dia tidak memiliki hukum secara dunia. Kalau zakat ada hukum dunia. Kalau ada orang yang nolak bayar zakat bisa diambil secara paksa kan begitu. Meninggalkan sholat bisa sampai hukuman mati. Tidak mau bayar zakat kalau sifatnya komunitas, memiliki kekuatan, bisa diperangi sebagaimana pada masa Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Ya. Tetapi puasa, ancaman bagi yang meninggalkannya ada. Tetapi hukuman had di dunia tidak ada. Walaupun kata para ulama, qadhi bisa saja mengambil inisiatif hukuman yang sifatnya ta'ziriyah. Misalnya ada orang makan minum, tidak malu siang-siang dan dia muslim, kuat, bukan musafir, bisa saja pemerintah menjatuhkan hukuman, walaupun bukan hukuman yang ditentukan oleh nas, tapi hukuman yang sifatnya inisiatif dari qadi, yaitu ta'ziriyah. Begitupun masalah haji. Tapi secara umum, kalau masalah amal, itu yang mendasar. Oleh karenanya hadis ini menunjukkan bahwasanya ada batas minimal yang harus kita kerjakan dan tidak boleh kita hilangkan dalam kehidupan kita. Misalnya sholat itu kan minimal sekali. Dalam hadis Rasulullah berkata, bainar rajuli wal kufri wa syirki tarkus sholat, antara seseorang dengan keimanan dengan kesyirikan adalah sholat. Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka bertobat, menunaikan zakat dan mereka salat, maka mereka saudara kalian seagama. Artinya salat itu harus ada. Umar bin Khattab berkata, "La hazza fil Islam liman taraka as-salah." Tidak ada bagian dalam agama Islam bagi yang meninggalkan salat. Oleh karena dalam ilmu fikih terjadi perdebatan. Ma hukmu tarikis sholat, apa hukum meninggalkan sholat? Ya, itu pembahasannya panjang. Kata ulama, kalau dia mengingkari, sepakat kita, dia murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau dia meninggalkannya malas-malasan, para ulama beda pendapat. Pendapat Imam Abu Hanifah, yuhbas hatta yusalli. Orang yang gak mau sholat, dipenjara sampai dia mau sholat. Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan, yuktal yahaddan. Bisa dikenai hukuman mati, tetapi bukan sebagai orang yang murtad, tetapi sebagai hukuman, dan dia masih dianggap muslim. Kalau Imam Ahmad lebih tegas, yuktalu riddatan, bisa sampai dijatuhi hukuman mati dan dianggap orang telah keluar dari Islam. Nah, itu panjang kajiannya, ada dalam kitab-kitab para ulama. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wanita ihram memakai baju putih sehingga tembus bila kena sinar matahari. Bagaimana ihram dan tawafnya? Ya jangan, berarti dia bertabarruj, dia tidak menutup aurat, ya. Cari bahan yang tebal, ya, bahan yang apa? Yang tidak tipis, yang tidak terawang. Lalu bagaimana dengan ihramnya? Ya seharusnya kalaupun dia menggunakan pakaian seperti itu, ditutup juga dengan kerudung misalnya. Kalau dia menyadari hal itu, lalu dia langsung menutup auratnya, ya menutupnya dengan apa namanya, dengan kain yang lain, tentunya nggak ada masalah. Kalau dia baru sadar ketika matahari mengenai dia, oh ternyata kok terlihat terawang misalnya, langsung dia tutup atau langsung dia ganti misalnya, maka nggak ada masalah. Tapi kalau dengan sengaja, ya dia berarti nggak niat umroh. Artinya kalau dia sadar sudah terlihat terbuka seperti itu dan dia nggak ganti, apa tujuan dia? Apakah dia ingin bermain-main atau apa? Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika berangkat safar di jam 5 sore dan sudah berniat melakukan sholat jamak qasar, waktu maghrib tiba dan berhenti di masjid, apakah ikut berjamaah salat maghrib kemudian saya lanjutkan isya atau salat sendiri jamaah qasar? Iya, kalau kita berhenti di satu tempat ada yang salat jamaah, ya salat berjamaah 3 rakaat bersama mereka, setelah itu baru lanjutkan dengan isya. Ya, setelah itu baru lanjutkan dengan isya. Boleh di qasar atau dikerjakan dengan sempurna. Ya, karena menurut Imam Syafi'i qasar itu rukhsah keringanan. Artinya boleh diambil, boleh tidak. Ya walaupun ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Allah alam bissawab. Sudah habis pertanyaannya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita istiqomah dalam mencari ilmu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.